bagaimana caranya memerangi sifat riya dan ujub? Masalah riya sama ujub, ini ilmu panjang, tidak bisa hanya disampaikan dalam semintas. Akan tapi kesimpulannya semacam ini. Riya itu apa? Riya itu adalah membesarkan amal di mata orang. Kalau namanya ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri, ya gitu. Jadi kalau riya itu pengen dia amalnya pengen dilihat sama orang. Kalau ujub menggedekan amal di matanya. Wah hebat, siapa dulu saya sudah begini, begini, begini. Semuanya menghapus pahala. Riya menghapus pahala, ujub menghapus pahala. Jadi riya itu begitu. Amalnya biar dilihat orang, kelihatan orang senang. Kalau ujub, siapa dulu menggedekan amal di matanya. Sehingga seolah sudah punya surga. Aku sudah begini, enggak ada orang kayak saya ini. Alhamdulillah, makanya alhamdulillah. Itu semua cara memeranginya, kata Imam Ghazali rahimahullah. Yang pertama, tahu bahayanya riya sama ujub. Setelah tahu bahayanya riya, bahasanya riya itu menghapuskan amal pahala. Ini harus dengan ilmu dulu. Ilmunya bahasanya riya ujub itu menghancurkan amal baik. Segede apapun amal baik yang kita lakukan, ternyata kalau kita lakukan dengan riya enggak ada pahalanya. Kita lakukan dengan riya ujub, ada ujub. Ada kita melakukan amal, ada ujub. Bangga. Itu pun menjadikan amal kita tidak ada nilainya. Nah, di saat seperti itu kita koreksi. Rugi kalau gitu kita ngamalkan itu semuanya. Tapi ternyata untuk memerangi, memerangi ini ada beberapa cara. Kalau riya tadi, cara memerangi riya bukan berarti kita malah meninggalkan yang namanya amal. Ada sebagian orang takut riya malah tidak berbuat baik. Saya. Kenapa tidak sedekah? Takut riya. Kenapa tidak ke masjid? Takut riya. Bukan. Justru kita pengen memerangi riya, lakukan amal. Di depan orang enggak apa-apa. Lakukan sedekah 500 ribu di depan orang. Lakukan sedekah 100 juta depan orang. Tunjukkan saya nyumbang 50 ribu. Saya nyumbang 100 ribu. Saya nyumbang enggak apa-apa. Lakukan itu semuanya. Akan tapi hancurkan hawa nafsumu yang bergembira di saat uangmu itu dilihat oleh orang dengan cara bersedekah sembunyi. Jadi ternyata menampakkan itu penting. Menampakkan saya bersedekah 100 ribu. Dinikmati oleh hawa nafsu. Hebat. Yang lain cuma 20 ribu. Kamu 100 ribu. Oh, seneng ya. Tak keluarkan lagi 300 ribu. Dikropak, enggak ada yang tahu. Sholat di depan orang enak. Sholat, lakukan. Biarpun setan yang mengajak hawa nafsu. Allahu Akbar. Berapa rakaat tadi? 6 rakaat habis maghrib. Dinikmati betul. Karena apa? Calon mertua di belakang. Biarin. Hajar hawa nafsu. Masuk ke kamar kunci. Tadi 6 kali 6. Mau atau tidak? Salat di dalam kamar. Allahu Akbar. Diperangi. Makanya bukan malah meninggalkan. Jadi kalau pengen merangi riya itu adalah justru dengan dengan amal itu. Jangan sampai taruh al-kharkul amal di ajri nasi riya. Budel bin Iyad mengatakan meninggalkan pekerjaan karena takut riya, itu ya riya sudah. Sebab amal yang ikhlas itu sudah. Dan jangan ngomong ikhlas dengan lidah kita kalau pengen selamat. Kalau ikhlas itu di dalam hati. Tahu hati itu di sana, di dalam hati. Kalau sudah kalimat ikhlas itu keluar ke lidah kita, itu sudah hilang. Saya melakukannya dengan ikhlas kok. Kalau sudah ngomong ikhlas itu mesti ada ujung-ujungnya. Terus kenapa? Coba, mesti ada jawabannya. Padahal saya melakukan dengan Nah, kalau sudah pakai padahal aku melakukan dengan ikhlas itu kecewa itu. Terus kenapa? Ya kok masih gitu ya? Saya padahal sudah melakukan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu jangan diucapkan di lidah. Itu urusan hati. Begitu juga kamu, kita jangan nuduh orang lain melakukan riya. Karena orang terlihat riya, bisa saja dia adalah orang yang memerangi riya. Baik, ada pun cara memerangi semacam itu. Atau di antara sedekah sir. Sedekah yang sembunyi, itu merangi riya. Ya Allah, saya sedekah ketahuan orang. Sekarang saya sedekah sembunyi. Dan sedekah sir itu ada yang halus. Saya mau jual beras aja deh. Jual beras, Bu. Harganya beras 5 ribu. Tak tahunya apa, dia jual 4 ribu. Tapi khusus untuk fakir miskin. Bisik-bisik pada tetangga. Para tetangga, saya punya beras murah loh ya. Yang mau beli ini. Pada datang, harganya berapa? 4 ribu. Atau diturunin 3 ribu. Gak ada yang tahu. Kayaknya pun masih tawar-menawar. Gak boleh ini. Padahal dia turunin separuh. Gak ada yang tahu kalau dia nyumbang. Jadi halus. Jadi dengan cara sedekah yang sembunyi setelah sedekah yang terang-terangan. Kalau sedekah sembunyi saja, ini kadang-kadang belum terbukti. sedekah sembunyi, sehingga Imam Ali karramallahu wajah kalau mendapatkan rizki melakukan sedekah empat cara. Sembunyi terang-terangan. Jadi dibagi 4. Kalau duit 1 juta 250. 250 disedekahkan di depan orang. 250 sembunyi-sembunyi. 250 siang hari, 250 malam hari. Alladzina yufikuna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyata. Nah ini, jadi di model-model cara beribadahnya. Kalau urusan sholat tidak hanya di satu tempat. Sesaat di masjid, sesaat di kamar. Jadi jangan hanya monoton di situ saja. Kalau situ sudah terlalu kelihatan orang terus nanti. Sesaat di kamar, sesaat di sini, itu akan terbiasa. Sehingga akhirnya dengan biasa dia melakukan sana sini sudah tidak melihat, tidak mikir lagi siapa yang bakal melihat saya. Dan insya Allah masalah riya ini yang ini ada sudah dibahas sendiri dalam sebuah pengajian agar mengabadikan amal dengan ikhlas. Karena riya itu halus, disabdakan Nabi SAW, akhfa anak saya, anak kami sampai hafal, akhfa min dabi bin namlatis sadha ala safir sama fi lailatul dhulma, lebih lembut daripada langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Jadi yang namanya riya itu tiba-tiba muncul, kadang-kadang mau mati itu muncul, 10 tahun muncul, nyumbang pada orang baik-baik, tiba-tiba setelah 10 tahun ngomong, begitu ya, ndak ingat ya waktu saya. Oh, ndak ingat. Sampai ada minas salafus soleh bercerita, sampai setan itu ingin memasukkan riya waktu orang mau mati. Di saat mau mati, setan menakin, ayo mengucapkan la ilaha illallah, keras dengan lidahmu, biar semua orang tahu kalau kamu ahli husnul khatimah. Loh, yang nalkin setan. Sehingga seorang kekasih Allah menahan, tidak, aku tidak akan menurutimu, wahai setan. Diam. Saya akan mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati saya. Kata setan, paling tidak kamu isyaratkan dengan tanganmu, biar orang tahu kalau kamu ahli husnul khatimah. Tangannya pun ditarik, karena dia tidak ingin diganda oleh setan. Sampai mau mati, setan itu apa? Goda. Baik, ujub, sampai mati pun setan goda. Imam Ahmad bin Hanbal ini cerita, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam kisahnya itu sudah nazak, mau meninggal dunia. Sehingga sahabat-sahabat beliau itu mentalkin la ilaha illallah, belum. Enggak mau? Tidak. La ilaha illallah, tidak. Imam ahli sunnah wal jamaah, imam besar, bagaimana ditalkin la ilallah oleh sahabat-sahabatnya mengatakan tidak. Subhanallah, ternyata beliau tidak sampai meninggal dunia dan siuman, sadar kembali. Setelah itu ditanya, imam, waktu engkau dalam keadaan sekarat tadi, kami talkin dengan la ilallah, kenapa kamu katakan tidak? Aneh. Apa? Jawab Imam Ahmad, aku tidak menjawab omonganmu. Aku menjawab setan menghalangi antara aku dengan engkau. Setan berkata kepadaku, Ahmad bin Hanbal, hebat. Engkau telah lolos dari godaanku. Hebat. Kau telah lolos dari godaanku, Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad apa? Tidak. Selagi nyawaku masih ada, engkau bakal masih menggodaku. Aku enggak akan terpedaya, tergoda dengan sanjunganmu. Enggak akan jadi ujub, maksudnya. Enggak akan berbangga, Imam Ahmad. Ini ujubnya itu, ujub itu sampai mau mati. Jadi setan rupanya ngajak berbangga, hebat Ahmad, aman kau, selamat dari godaanku, wahai Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, tidak, aku tidak akan bisa tertipu oleh godaanmu sampai aku mati nanti. Jadi yang namanya ujub seperti itu diperangi. Namanya ujub itu, kalau ujub caranya lain. Ujub itu kan berbangga dengan amal. Kita harus sadar modal kita itu apa sih, berbuat baik. Modal kita apa? Melakukan kebaikan. Hah? Kita melakukan sholat. Yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Yang membangun kita adalah Allah. Memberikan kemauan adalah Allah. Ngasih air Allah. Semuanya Allah. Bagaimana kita akan berbangga dengan amal yang kita lakukan? Ini unik. Sehingga kemarin dalam hikmah sebelumnya ada bab masalah ini. Kalau kita itu bisa melakukan kebaikan itu karena kebaikan Allah dulu, bukan kebaikan kita. Kita berbuat baik kepada Allah itu karena Allah baik dulu kepada kita. Allah memilih kita berbuat baik. Pantaskah setelah itu kita minta pahala dari Allah? Sehingga kalau ada orang minta pahala kepada Allah itu unik. Seolah begini, Pak, karena kau telah memberi hadiah kepadaku, maka kasih bonus buat saya. Kurang ajar atau tidak? Hah? Allah memberikan hadiah kepada kita karunia, yaitu kita semangat untuk beribadah. Setelah itu kita nuntut yang namanya pahala. Padahal karunia, kalau kita bisa beribadah, karunia besar dari Allah. Allah ngasih karunia, lah kok kita menuntut kepada Allah pahala. Inilah makna ya, hilangnya ujub. Sehingga kita itu melakukan kebaikan ini, ya kita sadar pastinya dari Allah. Sehingga yang ada hanya alhamdulillah. Nggak bisa berbangga, nggak ada nanti. Siapa dulu? Lah ujub itu penyakit yang wah luar biasa. Ustaz semakin sombong. Siapa dulu? Itu tobat semua gara-gara aku. Ini jamaah ini gara-gara saya kalau omong. Ujub. Yang bisa menjadikan dia ngomong siapa? Dikasih penyakit oleh Allah, sariawan saja udah bingung. Sakit gigi ngomong. Nggak bisa. Demam gak bisa ngomong, mau sombong, mau ujub, mau bangga dengan amalnya. Maka itu terus merendung yang banyak, akan hilanglah penyakit-penyakit yang semacam itu.